Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Pembahasan kita berikutnya sebagaimana di matan yaitu witir sebagai penutup sholat malam, ya, menutup sholat malam dengan witir. Wal afdalu an yakuna akhir salatih. Kata Sa'di rahimahullah, yang lebih utama adalah witir dijadikan sebagai penutup sholat malam. Kemudian Sa'di menyebutkan dua hadis yang telah kita baca di matan. Nah, baik. Witir dijadikan sebagai penutup sholat malam. Nah, jadi kita masuk juga pada pembahasan sholat malam, qiyamul lail, tahajud, dan secara khusus di bulan Ramadan qiyamul lail itu disebut tarawih, ya. Tarawih. Nah, sholat malam itu termasuk dalam kategori sholat sunnah mutlak. Sholat malam, qiyamul lail, tahajud, ya, itu termasuk dalam kategori sholat sunnah mutlak. Pernah kita lewati pembahasan ini di awal pembahasan tentang sholat tatawu, klasifikasi sholat tatawu, sholat sunnah, ya, sholat nafilah menjadi sholat mutlak dan muqayyad, ya, ada sholat sunnah mutlak di siang hari dan ada sholat sunnah mutlak di malam hari. Sholat sunnah mutlak di malam hari lebih utama daripada sholat sunnah mutlak di siang hari, sebagaimana yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Malam itu dimulai dari maghrib sampai terbit fajar shadiq, masuk waktu sholat subuh. Kita pelajari antara adzan dan qomat maghrib ada sholat sunnah mutlak, ya, dua rakaat karena tidak ada rawatibnya. Sudah kita lewati juga hadits Nabi SAW antara maghrib dan isya, yakni setelah Nabi sholat rawatib, ya, dua rakaat setelah maghrib. Nah, antara waktu itu dengan masuknya sholat isya, Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah mutlak antara maghrib dan isya. Tapi itu belum disebut dengan istilah qiyamul lail, tahajud, ya, yang kita kenal. Tapi itu juga dikerjakan oleh Nabi SAW pada hadis yang telah lewat pada pembahasan itu, mengerjakan sholat sunnah mutlak antara maghrib dan isya. Nah, kemudian qiyamul lail, tahajud, ya, salat malam yang juga termasuk salat sunnah mutlak setelah isya. Nah, sebelum itu juga antara adzan dan qomat, antara adzan dan qomat salat isya kan ada juga salat sunnah mutlak dua rakaat, rawatibnya tidak ada. Kemudian setelah salat isya rawatib dua rakaat ba'diyah. Setelah itu, ya, bagi yang mau qiyamul lail, tahajud, ya, salat malam, bisa memulainya bertahajud, ya, setelah mengerjakan rawatib tersebut dua rakaat. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam tahajudnya, qiyamul lailnya, sekaligus witirnya, itu dikerjakan di akhir malam. Dikerjakan di akhir malam, meskipun waktunya sudah masuk. Setelah sholat isya banyak yang kita pelajari. Qiyamul lail, tahajud, dan witir masuk setelah sholat isya. Tapi Nabi SAW amalannya, tahajudnya, qiyamul lailnya, sekaligus witirnya dikerjakan di akhir malam. Apabila mampu mencontoh Nabi alaihissalam dengan baik, apabila mampu mencontoh Nabi alaihissalam dengan mengerjakan qiyamul lail, tahajud, sama witirnya di akhir malam, ya, itulah yang afdal, yang lebih utama. Baik, itu yang lebih utama. Tetapi boleh dikerjakan di awal malam, langsung setelah sholat isya. Ya. Bisa. Apalagi jika seseorang khawatir tidak mampu bangun di akhir malam. Apalagi jika khawatir tidak mampu bangun di akhir malam. Terasa badan sedang kelelahan, sepertinya ngantuk, ya. Sepertinya sulit ini bangun di akhir malam. Maka tahajudnya dimajukan di awal malam, witirnya dimajukan di awal malam. Sebagaimana sabda Nabi SAW pada hadis yang disebutkan As-Sa'di di Matan, itu hadis Jabir, ya. Hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Muslim. Man khafa an la yaquma min akhir al-lail, man khafa an la yaquma min akhir al-lail, barang siapa khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, falyutir awwalahu, hendaknya dia witir di awal malam sebelum tidur. Wa man tami'a an yaquma akhirahu, barang siapa berharap dia bisa bangun di akhir malam, falyutir akhir al-lail, hendaknya dia witir di akhir malam. Dan dia tidak khawatir. Kemungkinan besar, harapannya besar dia akan bangun di akhir malam, maka hendaknya dia akhirkan witirnya di akhir malam. Fa inna salata akhir al-laili mashhudatun, karena sesungguhnya sholat di akhir malam masyhudah, masyhudah, disaksikan. Wadhalika afdal, dan itu lebih utama. Itu lebih utama. Tayyib. Nah, bagi orang yang hendak qiyamul lail, tahajud, ya, hendaknya tahajudnya, qiyamul lailnya dibuka dengan dua rakaat yang singkat, ya. Tadi kan sebaiknya dibuka dengan dua rakaat yang singkat sebagai pembuka qiyamul lailnya, tahajudnya, berdasarkan perintah Nabi alaihissalam dan amalannya. Dalilnya adalah perintah Nabi alaihissalam dan amalannya. Adapun perintah Nabi alaihissalam tentang ini pada hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Ya, Nabi mengatakan, "Idza qama ahadukum minal laili apabila salah satu dari kalian berdiri untuk menegakkan, mengerjakan qiyamul lail, tahajud, falyaftatih salatahu, maka hendaknya dia membuka salatnya bi raka'ataini khafifatain. Falyaftatih salatahu bi raka'ataini khafifatain, hendaknya membuka salatnya dengan dua rakaat yang singkat, dua rakaat yang ringan, ya, bacaannya pendek gitu, singkat. Baik, dalil dari amalan Nabi alaihi salatu wassalam ada pada hadis Aisyah, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha pada hadisnya, dan hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu, ya, hadis Aisyah dan hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Pada kedua hadis itu disebutkan secara jelas bahwa Nabi SAW memulai sholat malamnya yang maksimalnya berapa? 11, ya, 11 rakaat. Nabi memulainya dengan dua rakaat, rakaataini khafifatain, dua rakaat yang ringan. Jadi itulah sebabnya di riwayat yang lain Aisyah radhiyallahu taala anha misalkan menyebutkan 13 rakaat. Sahabat yang lain menyebutkan Nabi salat 13 rakaat. Memang di antara ulama ada perbedaan pendapat mengenai dua rakaat lainnya itu, dua rakaat apa? Di antaranya dua rakaat lainnya itu, karena disebutkan 13 rakaat, ya, dua rakaat yang lainnya itu adalah dua rakaat pembukanya itu. Nah, di antara pendapat itu. Nah, jadi ini tidak bertentangan dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaq alaih yang terlewat, bahwa Nabi SAW tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, karena yang menyebutkan 13 rakaat, ya, di antaranya ini dibawa kepada makna ini, yaitu dua rakaat yang lain itu pembukanya dan itu singkat, ringan. Baik. Nah, qiyamul lail tahajjud yang merupakan sholat sunnah mutlak ini, cara pelaksanaannya dua rakaat dua rakaat. Pada hadis Ibnu Umar muttafaq alaih, sudah lewat hadisnya, ya. Masih ingat, ya, hadis Ibnu Umar muttafaq alaih, seorang pria datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salatul lail. Apa jawaban Nabi? Salatul laili matna matna, salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Ya. Apabila salah seorang dari kalian khawatir masuk subuh, ya qiyamul lail ini, aja dua rakaat dua rakaat dua rakaat dua rakaat. Khawatir masuk subuh, maka tutup dengan satu rakaat sebagai witirnya. Nah, itu menutup, ya, qiyamul lailnya. Nah, jadi itu menunjukkan disunnahkan mengakhiri qiyamul lail dengan witir. Hadisnya sudah lewat. Idza khasyi ahadukum as-subh falyarka' falyusalli rak'atan yutiru lahu ma qad shalla. Maka jika dia khawatir subuh, maka hendaknya salat satu rakaat untuk yang menutup salat malamnya dengan witir. Begitu pula hadis yang disebutkan apa hadis yang disebutkan di matan? Ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Ya. Ya. Nah, hadis itu hadis Ibnu Umar muttafaq alaih. Ij'alu akhir salatikum bil-laili witra, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari, nah, penutup qiyamul lail kalian, tahajud kalian, salat witir. Hadis Ibnu Umar muttafaq alaih. Perhatikan, ini perintah, ya. Ij'alu akhira salatikum billayli witr. Jadikanlah penutup salat malam kalian, ya, salat witir sebagai penutupnya. Ini perintah, tidak bersifat wajib. Ya, tidak wajib mengakhiri qiyamul lail tahajud dengan witir, tetapi perintah ini bersifat mustahab. Bersifat mustahab sunnah. Artinya itu yang afdal. Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Fathul Jalal wal Ikram, pada penjelasan hadis Ibn Umar ini yang disebutkan di Bulughul Maram, beliau menjelaskan bahwa ini merupakan anjuran menutup salat malam dengan witir. Dan hal itu tidak berarti terlarang salat malam setelah witir. Itu bukan berarti terlarang salat malam setelah witir. Artinya tidak wajib menutup sholat malam dengan witir, tetapi mustahab dan itu lebih utama. Berarti tidak mengapa kadang-kadang seseorang tahajud setelah witir jika kondisi menuntut. Tidak mengapa kadang-kadang tahajud setelah witir jika kondisi menuntut. Yaitu apabila khawatir tidak mampu bangun di akhir malam. Sebagaimana pada hadis Jabir. Dia khawatir tidak mampu bangun di akhir malam, akhirnya dia witir sebelum tidur daripada luput nanti witirnya, ya. Yang memiliki keutamaan witir, ya. Maka dikerjakan sebelum tidur. Ternyata Allah takdirkan bangun juga dia di akhir malam. Nah, pada kondisi seperti ini boleh dia qiyamul lail tahajud. Ya, dia sudah witir misalkan 3 rakaat atau sudah witir 5 rakaat. Ya, bangun di akhir malam dia tahajud, salat 2 rakaat. Baik. Tetapi tahajudnya qiyamul lailnya di akhir malam itu ketika dia terbangun, jangan lagi ditutup dengan witir. Karena jika ditutup dengan witir nanti jadi genap salatnya. Nah, dan witirnya sudah diambil di awal, witirnya sudah diambil di awal malam. Jadi ini hanya tambahan, ya. Tahajud qiyamul lail. Nah, jadi ini penjelasan Ibn Uthaymin dalam Fathul Jalal al-Ikram ketika menjelaskan makna hadis ini. Lebih dari itu bahkan memang ada hadis yang menunjukkan bolehnya qiyamul lail tahajud setelah witir. Ya, yaitu hadis Thauban radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah At-Tuhawi, Ad-Darqutni, Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Ibnu Khuzaimah, At-Tuhawi, Ad-Darqutni, Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Hadis ini dinilai berderajat sahih oleh Al-Albani dalam As-Sahihah dan dinilai berderajat hasan oleh Syekhuna Al-Wadi'i, Muqbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Thauban radhiyallahu taala an meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi bersabda, inna hadha safara jahdun wa thiqal. Inna hadha safara, sesungguhnya safar ini, perjalanan safar, ya, jahdun wa thiqal, itu adalah perkara yang melelahkan dan berat. Pada riwayat Ad-Darimi lafadznya as-sahar. Ad-Darimi sendiri meriwayatkan dengan lafadz yang berbeda dengan yang lainnya, lafadznya as-sahara. Inna hadha as-sahara, sesungguhnya, ya, menahan tidur, ya, begadang semalaman, nah, itu hal yang melelahkan dan berat. Baik. Baik. Selain ad-darimi mereka meriwayatkan dengan lafaz safar. Melelahkan dan berat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza autara ahadukum falyarka' rak'atain. Takwil, yakni penafsiran yang terbaik dalam memaknai hadis ini yang Anda dapatkan, wallahu alam, yaitu yang dinukil oleh Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, dari sebagian ulama menakwilkan makna fa idza autara ahadukum, artinya oleh karena itu apabila seseorang dari kalian hendak mengerjakan witir falyarka' rak'atain, hendaknya dia salat dua rakaat. Ya. Maksudnya seakan-akan Nabi alaihissalam bermaksud menjelaskan, membimbing agar seseorang yang berada dalam safar, ketika dia hendak mengerjakan witir, sebelum tidur, ini kan dalam safar orang lelah ya, berat, lelahan dalam safar itu. Nah, ketika dia hendak witir sebelum tidur, maka jangan mencukupkan dengan witir saja satu rakaat, tetapi kerjakan dulu dua rakaat sebelumnya. Nah, seakan begitu maksudnya. Ya. Fa idza autara ahadukum falyarka' rak'atain. Apabila hendak witir, mengerjakan witir, maka sholat dulu dua rakaat. Jadi bukan maksudnya apabila telah witir, sholat lagi dua rakaat, bukan begitu. Ada yang menafsirkan begitu, namun lebih terarah, lebih kuat ini. Yang dikatakan oleh Ibnu Rajab, makna ini mutawajjih. Ya. Yaitu apabila hendak witir sebelum tidur, maka jangan, maksud Nabi arahnya, jangan hanya satu rakaat witir saja. Tetapi sholat dulu dua rakaat, kemudian witir satu rakaat. Begitu. Fa idza autara ahadukum falyarka rak'atain. Apabila dia hendak witir, salah seorang dari kalian hendak witir, maka sholat dulu dua rakaat. Fa in istaiqadha. Ah, di sini nih, perhatikan. Fa in istaiqadha. Kemudian apabila dia terbangun, ya, di tengah malam, di akhir malam. Artinya apa? Jika dia terbangun di akhir malam, dia bisa menambah lagi pahala keutamaan dengan melakukan qiyamul lail, tahajud. Wa illa, dan apabila dia tidak bangun di akhir malam, kanata lahu adalah dua rakaat yang dia kerjakan sebelum witir, yang satu rakaat itu adalah ya bagian dari salat malam yang telah dia dapatkan. Jadi arahnya ya seperti dinukil oleh Ibnu Rajab dan sebagian ulama, maksudnya ini bimbingan dari Nabi dalam safar, seseorang kelelahan ya, jadi sebelum tidur witir dulu. Nah, upayakan jangan hanya satu rakaat, upayakan bisa dua rakaat dulu sebelum witir itu. Supaya apa? Supaya seandainya memang ditakdirkan dia tidak bangun sampai masuk ke sholat subuh, dia sudah dapat bagian dari sholat malam, qiyamul lail dua rakaat, sudah dapat. Ya, sudah dapat dua rakaat qiyamul lail, bukan hanya witir satu rakaat. Beda dengan orang yang witir satu rakaat saja kemudian tidur. Ya. Dia dalam safar capek, witir satu rakaat kemudian tidur. Bangun salat subuh, sudah tidak dapat qiyamul lail kecuali hanya witir satu rakaat. Nah, upayakan dua rakaat dulu sebelum satu rakaat itu. Sehingga ketika tidak terbangun, ya alhamdulillah dapat bagian dari qiyamul lail dua rakaat. Daripada tidak sama sekali. Tetapi apabila dia terbangun, fa in istaiqadha, jika dia terbangun dia bisa nambah dua rakaat. Ya, bisa nambah lebih dari dua rakaat. Ini penakwilan yang terbaik, wallahu a'lam, yang dapatkan dinukil oleh Ibnu Rajab dan Fathul Bari, dan beliau juga mengatakan penakwilan ini mutawajjih, kuat, terarah. Ya. Artinya apa? Hadis Tsauban ini senada dengan perintah Nabi alaihi salatu wasalam pada hadis Jabir, ya, yang membimbing umatnya, barang siapa khawatir tidak bangun di akhir malam, hendaknya dia witir sebelum tidur, searah dengan itu. Nah, tetapi pada hadis tauban ini diperjelas oleh Nabi, fa inistaiqadha, apabila dia terbangun, dia bisa menambah lagi qiyamul lail tahajud. Ini berarti boleh tahajud lagi setelah witir pada kondisi seperti ini. Ketika seorang khawatir tidak bangun malam, witir dulu sebelum tidur. Tetapi Allah takdirkan bangun di akhir malam, bisa dia tahajud. Fa inistaiqadha, apabila dia terbangun, dia bisa tahajud qiyamul lail, menambah lebih dari 2 rakaat gitu. Wa illa kana talahu, apabila dia tidak terbangun, maka 2 rakaat yang dia kerjakan sebelum witir, sebelum tidurnya, sudah dapat bagian dia dari qiyamul lail. Begitu. Nah. Dan ini juga senada dengan pendapat Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Beliau memberi judul pada hadis tauban tersebut, ya. Judulnya bolehnya kadang-kadang sholat malam lagi setelah sholat witir. Itu kata Syekh Muqbil. Judul hadis tauban yang beliau sebutkan dalam Al-Jami' As-Sahih judulnya bolehnya kadang-kadang sholat malam lagi setelah sholat witir. Nah, ini yang jadi dalil yang jelas. Karena jelas sekali di situ pada hadis tauban, fa inistaiqadha. Apabila dia bangun, apa maksudnya apabila bangun? Maksudnya apabila dia bangun, dia bisa nambah lagi 2 rakaat. Jadi bukan hanya 2 rakaat sebelum 1 rakaat witir. Nah, wa illa kana talahu, apabila dia tidak bangun, kana talahu, 2 rakaat yang dia kerjakan sebelum witir 1 rakaat itu sudah bagian baginya dari qiyamul lail. Ini cukup dalil bagi kita. Di samping memang hadis ij'alu akhir salatikum bil lail witra, jadikanlah akhir salat malam kalian salat witir, itu hanya anjuran dan tidak berarti wajib, ya. Dan tidak berarti terlarang tahajud setelah witir. Pada kondisi-kondisi seperti ini tadi. Pada kondisi seperti ini. Ya, bukan artinya seseorang sengaja qiyamul lail witir dulu dibalik gitu, witir dulu baru qiyamul lail. Ya, ini tentunya tidak seperti ini yang dituntunkan oleh Nabi. Nabi kan mengatakan jadikan penutup salat malam kalian witir. Nah. Begitu ya. Tetapi bagaimana dengan hadis Aisyah yang telah lewat? Itu muskilah. Hadis Aisyah yang telah lewat dalam Sahih Muslim. Nabi witir 9 rakaat. Ya. Nabi witir 9 rakaat, ya kan? Nah, rakaat yang ke-8 tasyahud, kemudian berdiri, rakaat ke-9 tasyahud akhir, kemudian salam. Begitu pula yang 7 rakaat. Ya, di rakaat ke-6 tasyahud, kemudian berdiri, kemudian tasyahud terakhir, kemudian salam. Nah, setelah itu, setelah 9 rakaat itu, dan pada malam yang lainnya setelah 7 rakaat itu, Nabi kan sholat 2 rakaat lagi, kan? Sholat 2 rakaat lagi, sholat duduk 2 rakaat. Nah, ini, ya, bagaimana dengan hadis ini? Ini diperdebatkan panjang oleh ulama. Ibnu Rajab, Al-Hanbali dalam Fathul Bari menukil, ya, sekian pendapat. Barakallahu fikum. Ini diantara kelebihan Ibnu Rajab, ya. Diantara kelebihan Ibnu Rajab ini Fathul Bari, 2 Fathul Bari, karya 2 hafidz, 2 imam, ya, yang sama-sama hebatnya, ya, bersaing hebatnya. Ibnu Rajab, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Al-Hafidz Ibnu Hajar juga Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Nah, namun diantara kelebihan Fathul Barinya Ibnu Rajab, beliau sangat kuat menukil aqwal. Sekian permasalahan bahas, ya, selalu mendapati Ibnu Rajab menukil madhab itu lengkap. Nah, pendapat-pendapat dinukil, nafasnya panjang di situ, ya, menukil pendapat-pendapat itu. Ya, jadi ini panjang hilafnya memahami itu. Nah, baik. Ada yang mengatakan itu berkemungkinan khususnya Nabi, hukum khusus Nabi. Setelah witir kok sholat 2 rakaat itu? Al-Imam Syafi'i dinukil dari Syafi'i. Nah, yang mengatakan itu berkemungkinan ada kekhususan di situ. Yang jelas kita ambil sabdanya Nabi. Kita ambil yang kita ambil sabdanya. Sabdanya Nabi adalah ij'alu akhira salatikum billaili witra. Jadikan penutup salat malam kalian witir. Nah, adapun itu ada kemungkinan kekhususan. Ulama yang lain mengatakan tidak, itu bukan khususnya Nabi, bukan. Ya, ada yang memang ya mengatakan bisa seperti itu. Ya. Meniru Nabi melakukan itu kadang-kadang, karena itu dilakukan Nabi tidak selalu, kadang-kadang saja, beberapa kali. An-Nawawi menjelaskan dalam Syarah Muslim Al-Minhaj, itu dilakukan oleh Nabi beberapa kali saja, sekali, dua kali, beberapa kali. Untuk, ya ini pendapat yang lain mengatakan apa? Mengatakan itu untuk menunjukkan bolehnya hal itu. Di antara pendapat memahami amalan Nabi itu, dua rakaat setelah witir, langsung dua rakaat setelah witir, yakni Nabi ingin menunjukkan, menjelaskan kepada umatnya dengan amalannya bahwa itu boleh. Boleh tahajud setelah witir. Jadi witir itu tidak wajib menutup qiyamul lail. Kadang-kadang bisa, boleh ada tahajud setelah witir. Baik. Namun tentunya seperti yang kita dengar ya, artinya bukan secara sengaja kita menjadikan kebiasaan kita witir dulu kemudian qiyamul lail. Karena Nabi SAW mayoritas ya amalan qiyamul lailnya kan ditutup dengan witir. Nah, hanya pernah beberapa kali seperti pada Aisyah ini. Nah, jadi jika seseorang misalkan ya ingin meniru Nabi di situ, kadang-kadang lalas, tidak mengapa tentunya. Terkadang setelah dia witir, dia salat dua rakaat, ingin mencontoh Nabi di situ. Itu memang ada ulama yang memahami begitu, tidak masalah. Nah. Nah, cukup dulu ya. Nah, nanti juga lagi ujian. Besok lah mungkin kita selesaikan sekali pertemuan. Nah, barakallahu fiik. Tafadhalu. Subhanallahi walhamdulillah.